Ya, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari 08508289293. Beliau menanyakan, bolehkah kita mengganti utang saum Ramadan kita 3 tahun yang lalu, di mana baru sempat untuk membayarnya saat ini? Sekali lagi, bolehkah kita mengganti utang saum Ramadan 3 tahun yang lalu, di mana baru sempat membayarnya sekarang ini? Ya, kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz bahwasanya setiap orang yang punya hutang beberapa hari pada bulan Ramadan, ya dia harusnya itu membayarnya sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Nah, wajib bagi dia untuk membayar hutangnya, kalau memang punya hutang beberapa hari di bulan Ramadan, untuk membayarnya sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Boleh dia mengakhirkan sampai bulan Sya'ban, misalnya sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban, boleh dia mengakhirkannya, ya, tapi tidak boleh melebihi setelah bulan Ramadan berikutnya. Nah, kalau datang bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan dia belum membayar hutang puasa Ramadannya tanpa ada sebab, tanpa ada udzur, dia tidak mau, dia belum membayar hutang Ramadannya sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Dia berdosa dari perbuatan tersebut. Ya. Maka wajib bagi dia untuk apa? Pada bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan tentunya yang berikutnya, ya, kalau dia mendapati bulan Ramadan berikutnya, maka setelah bulan Ramadannya dia wajib untuk membayar dan ditambah dengan fidyah. Nah, dengan ditambah dengan fidyah sebagaimana difatwakan hal ini oleh sebagian para sahabat. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa dengan fatwa yang demikian, yaitu bagi orang yang tidak ada sebab, kemudian dia belum membayar puasa Ramadan sampai datang puasa Ramadan berikutnya dan dia masih punya hutang, maka di samping dia membayar hutangnya, dia juga terkena fidyah, ya, terkena fidyah yang ukurannya adalah memberikan makan setengah sok pada setiap hari yang dia jumlah hari yang dia hutang, ya, jumlah hari utang dia puasa. Nah, dia membayar setengah sok, memberikan makanan pokok setengah sok, ya, diberikan kepada fakir miskin. Ya, baik pada satu orang fakir miskin ataupun dibagi-bagi kepada sebagian fakir miskin, ya, tidak mengapa. Pada satu orang juga tidak mengapa, pada beberapa orang juga tidak mengapa. Tapi kalau ada sebab, kalau ada uzur, ya, kenapa dia tidak bisa membayar puasa Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, dia belum bisa juga membayarnya karena sebab sakit atau karena sebab sebab-sebab yang syar'i, karena safar, maka dia cukup untuk membayarnya, mengqadanya, dan tidak perlu membayar fidyah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Nah, barang siapa yang sakit atau bepergian dan dia tidak bisa puasa, maka dia cukup bagi dia untuk membayar puasa pada hari-hari setelah Ramadan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.